juga teman-teman, saya punya sesuatu yang lagi viral. Salah satu siswa Wanada Music School yang saya miliki, salah satunya ada Farel, musikwan Indonesia. Tunggu.